Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita, belajar kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar rahimahullah, bab tentang najis. Terakhir kita baca adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih, dan riwayat Muslim yang lainnya tentang air mani. Telah kami sampaikan, dipetik kesimpulan hukum dari hadis Aisyah bahwa air mani manusia suci, ya, tidak najis. Karena Nabi alaihi salatu wasalam membiarkan air mani yang mengenai pakaiannya dibiarkan sampai kering, tidak langsung dibersihkan. Seandainya najis, tentunya langsung dicuci. Yang kedua, ketika telah kering di pakaian Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi hanya mengeriknya. Nabi hanya mengerik, tidak mencucinya. Yang berarti masih ada, ya, sisa-sisanya, ya, tipis yang menempel. Beda jika dicuci. Ini menunjukkan tidak najis. Barakallahu fikum. Selain hadis Aisyah, terdapat dalil-dalil lain yang juga menguatkan kesucian mani manusia, yaitu hukum asal, ya, berdasarkan kaidah hukum asal segala sesuatu suci, sampai datang dalil yang menghukuminya najis. Selama tidak ada dalil yang jelas menghukumi satu perkara najis, maka kita berjalan di atas hukum asal itu bahwa suci. Berikutnya, mani, air mani adalah substansi asal manusia, diciptakan darinya, ya. Ya, kecuali Adam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah. Kemudian istrinya Hawa dari, ya, istrinya Hawa dari tulang rusuknya. Seterusnya prosesnya adalah, ya, Bani Adam tercipta dari percampuran mani laki-laki dan wanita. Kecuali satu yang juga diperkecualikan, yaitu Nabi Isa, ya, yang juga prosesnya berbeda karena tidak melalui percampuran mani laki-laki dan wanita, melainkan Jibril meniupkan, ya, ruh ke dalam rahim Maryam melalui kerah bajunya, tembus masuk, ya, melalui farjinya dan masuk ke rahimnya sampai akhirnya Isa lahir alaihi salatu wassalam. Adapun keumuman, manusia tercipta dari percampuran mani laki-laki dan wanita, jadi itu merupakan substansi asal manusia diciptakan. Di antara manusia ada orang-orang pilihan yang diistimewakan oleh Allah seperti para nabi dan rasul, ya. Bagaimana mungkin para nabi dan rasul, juga orang-orang saleh, wali-wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa, berasal dari sesuatu yang najis? Ini ditinjau dari segi makna. Juga yang menunjukkan hal ini, air mani itu beda dengan air kencing dan kotoran manusia. Air kencing dan kotoran manusia jelas najis. Air kencing dan kotoran manusia itu adalah sisa-sisa makanan yang tidak dicerna tubuh, diampas, yang terbuang melalui kubul. Air kencing melalui kubul, kotoran melalui dubur. Dan itu menjijikkan dari segi baunya dan sifatnya. Kotor, menjijikkan. Ya, beda dengan air mani. Berasal dari sari-sari makanan dan minuman yang dicerna tubuh. Prosesnya, makanan dan minuman itu melalui proses pencernaan dalam tubuh dicerna, berubah menjadi darah. Ya, kemudian diedarkan untuk nutrisi ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah dalam bentuk sel-sel darah. Lantas ketika seseorang bersyahwat, bangkit syahwatnya, terjadi proses, ya, darah itu berubah menjadi air mani, ya, keluar jadi air mani. Begitu prosesnya. Jadi tidak bisa dikias, disamakan secara kias atau analogi dengan air kencing dan kotoran. Oleh karena itu, pendapat ini yang benar, bahwa air mani suci. Dan ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ini yang masyhur dari muridnya, yaitu Al-Imam Ahmad. Dan juga pakar-pakar hadis berpendapat demikian. Ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim juga telah merujukkan pendapat ini. Di zaman ini, Ibnu Utsaimin Al-Albani, ya, mereka mendukung pendapat ini. Sebagai faedah, kami akan menyampaikan perbedaan antara mani laki-laki dan mani wanita yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya. Disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Ibnu Qayyim punya kitab namanya At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Penjelasan tentang macam-macam sumpah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Di antara faedah yang disampaikan di sana tentang masalah ini, Ibnu Qayyim menjelaskan perbedaan antara air mani laki-laki dan wanita. Pertama, dari segi sifat ejakulasinya. Ya, saat ejakulasi memancarkan air mani, lelaki memancarkan air mani dengan kuat. Ya. Sedangkan sifat ejakulasi wanita mengeluarkan air mani tanpa memancar, tidak memancar seperti laki-laki. Perbedaan yang kedua, air mani laki-laki kental. Ya, kental. Sedangkan air mani wanita encer. Yang ketiga, mani laki-laki warnanya putih, sedangkan mani wanita warnanya kuning. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda pada hadis Thauban riwayat Muslim, ya, kata Nabi, ma'ur rajul abyad wa ma'ul mar'ah asfar. Air mani laki-laki putih dan air mani wanita kuning. Kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa idza jitama'a, kemudian apabila kedua air mani itu berkumpul, bertemu, air mani laki-laki dan wanita, fa ala maniyur rajuli maniyal mar'ah akthara bi idznillah. Apabila keduanya menyatu dan kadar, ya, kadar air mani laki-laki yang mendominasi lebih banyak, anaknya laki-laki insyaallah biidznillah dengan izin Allah. Anaknya laki-laki biidznillah dengan izin Allah. Sebaliknya, kata Nabi selanjutnya, wa idza ala maniyul mar'ati maniyar rajul anatha biidznillah. Apabila kadar air mani wanita yang mendominasi lebih banyak, anaknya wanita dengan izin Allah. Begitu prosesnya sampai anak yang lahir itu laki-laki atau wanita. Bagaimana prosesnya sampai ini lebih serupa dengan ayahnya, yang lainnya lebih serupa dengan ibunya? Itu dijelaskan pada hadis yang lain, yaitu hadis Anas radhiyallahu an, riwayat An-Nasa'i dalam sunannya dan dinilai sahih oleh Al-Albani dan muridnya, yaitu syekh kami, guru kami, Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah. Jadi hadis ini sahih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma'ur rajul ghalidun abyadu. Air mani laki-laki kental dan berwarna putih. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfaru. Dan air mani wanita encer dan berwarna kuning. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa ayyuhuma sabaqa kana syabah. Maka yang mana saja dari keduanya yang mendahului yang lain, anaknya akan mirip dengannya. Jika air mani laki-laki yang mendahului terlebih duluan, maka akan mirip dengan ayahnya. Jika air mani wanita lebih dulu, akan mirip dengan ibunya. Fa'ayyuma sabaqa kana syabah. Yang mana saja dari keduanya yang mendahului, maka akan mirip dengannya. Ya. Ini faedah tambahan. Jadi kita sudah ada kesimpulan bahwa air mani manusia itu suci, tetapi mustahab dicuci, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Alaihissalam yang diriwayatkan oleh Aisyah pada hadis ini dalam Bulughul Maram yang kita baca, ketika masih basah, yakni Nabi Alaihissalam mencuci air mani yang ada di pakaiannya, ya. Ini amalan. Jadi tidak ada hadis dari Nabi Alaihissalam memerintahkan mencuci air mani dari pakaian. Tidak ada. Dalam kaidah usul fikih yang bisa untuk kita, ya, mengatakan wajib jika ada perintah. Pada asalnya perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya itu wajib, kecuali jika ada dalil yang menggeser ke makna mustahab sunnah. Adapun sekadar amalan, amal perbuatan Nabi, maka pada kaidah usul fiqh dipetik darinya hukum mustahab sunnah. Jadi ketika Nabi pernah mencuci air maninya dalam keadaan masih basah, menempel di pakaiannya, dicuci dengan air, itu menunjukkan mustahab dicuci dan tidak bisa diwajibkan. Nah, karena sebenarnya air mani itu suci, hanya saja mustahab untuk dibersihkan, ya. Dan ketika dibiarkan sampai mengering, tidak masalah. Seseorang tidak bersalah dengan itu, karena itu bukan najis. Nabi Alaihissalam membiarkan air mani di pakaiannya sampai kering, tidak dicuci. Dan ketika tidak dibersihkan, hanya dikerik, ya. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, yabisan adalah aku pernah mengerik air mani yang telah kering itu dari pakaian Rasul alaihi wasallam dalam keadaan sudah kering. Ya, cukup dikerik. Nah, ini tentang air mani. Pembahasan dari segi lain, ini tadi pembahasan dari segi kesucian, ya, najis. Pembahasan ya, ditinjau dari segi lain, yaitu dari segi hadas. Air mani yang keluar dengan sifatnya normal melalui proses bangkitnya syahwat, ya, sampai klimaks, kemudian air mani itu keluar, ya, ejakulasi sebagaimana telah dibahas, maka itu berkonsekuensi menjadikan tubuh berhadas besar, ya, berkonsekuensi menjadikan tubuh berhadas besar. Hadas besar diangkat dengan cara mandi, mandi suci, ya, mandi janabah. Apabila ditakdirkan seseorang terkena suatu penyakit, misalkan ada gangguan, kemudian air maninya keluar dengan ciri yang sudah disebutkan, ya, pentingnya ciri atau sifat air mani itu dikenal baik oleh laki-laki maupun wanita, terkait dengan konsekuensi-konsekuensi hukum yang dijalani. Ketika ada gangguan atau penyakit, air mani keluar begitu saja, bukan melalui proses yang dijelaskan tadi, mulai dari bangkitnya syahwat dan seterusnya, tapi kok tiba-tiba keluar begitu, ya, dilihat cirinya, sifatnya air mani, ya, tanpa syahwat, maka itu bukan hadas besar. Bukan hadas besar, ya, dia sama halnya dengan sesuatu yang lain yang keluar dari kemaluan depan, dari kubul, yang merupakan hadas kecil seperti madi yang keluar, air kencing yang keluar, ya. Jadi hanya hadas kecil yang diangkat dengan wudu. Jadi hanya pembatal wudu. Nah, ada yang lain yang terkadang seseorang bingung, tidak bisa membedakannya, padahal berbeda, yaitu madi, ya, yang disebut madi. Madi telah dinukil ijma', telah dinukil ijma' oleh An-Nawawi bahwa madi najis. Jadi ulama ijma' tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa madi najis. Itu yang dinukil oleh Nawawi. Ya. Namun realitasnya ditemukan satu riwayat dari Ahmad, dan ini riwayat lain dari Ahmad, bahwa madi suci. Dan sebagian fuqaha Hanabilah mengikuti riwayat ini. Tetapi yang masyhur dari Imam Ahmad sama dengan pendapat jumhur bahwa madi najis, dan ini yang benar. Jadi terkadang, ya, terkadang ada sebagian imam menukil ijma' ulama, tetapi terkadang nukilan itu keliru karena menukil sesuai ilmunya, ya. Ternyata ada riwayat dalam permasalahan ini, misalkan ternyata ada riwayat lain dari Ahmad yang dia tidak tahu. Tetapi kesimpulannya, menurut jumhur ulama, ya, dan yang masyhur dari Ahmad sama dengan jumhur, bahwa madi najis. Jadi beda dengan mani yang, ya, suci, adapun madi najis. Dalil yang menunjukkan kenajisan madi yaitu hadis Ali. Hadis Ali radhiyallahu anhu tentang keadaan dirinya, yakni Ali menceritakan keadaan dirinya sebagai seorang pria yang banyak mengeluarkan madhi. Kuntu rajulan madza'an, kata Ali. Kuntu rajulan madza'an, adalah aku seorang pria yang banyak mengeluarkan madhi. Ali radhiyallahu anhu tidak tahu hukumnya. Ingin bertanya langsung kepada Nabi alaihissalam malu, karena terkait dengan posisi putri Nabi alaihissalam, istrinya yaitu Fatimah bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Tetapi malu itu tidak menghalangi seseorang, tidak boleh menghalangi seseorang dari ilmu. Jika malu menghalangi seseorang dari ilmu, maka itu malu yang tercela. Ya, itu malu yang tercela. Seperti kata Al-Imam Mujahid, salah satu imam tabi'in, ya, dari kalangan tabi'in, Mujahid bin Jabr rahimahullah, sinfani minan nas la yanalanil ilma abadan. Ada dua golongan manusia tidak akan pernah mengecap ilmu. Yang pertama, al-mustahi, pemalu. Pemalu bukan pada tempatnya, malu bertanya padahal punya problem, tidak tahu ilmunya. Malu belajar, malu duduk di majelis ilmu semisal ini, ya, malu atau gengsi, ya, padahal ilmu itu diambil baik dari orang yang di atas kita atau setara dengan kita atau bahkan di bawah kita. Yang kedua, golongan yang kedua adalah mutakabbir, ya, mustakbir, yaitu orang yang sombong, ya, sombong. Nah, keangkuhannya menghalangi dia untuk menghadiri majelis ilmu, menghalangi dia untuk mengambil ilmu, untuk menanyakan ilmu. Ali radhiyallahu anhu malu karena perkara tadi yang kami syaratkan, tetapi tidak terhalangi untuk mencari ilmu terkait problemnya. Maka Ali radhiyallahu anhu mengutus Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi itu salah satu solusi cara. Jika seseorang punya problem terkait dengan pribadinya, dia malu. Malu karena terkait dengan perkara pribadinya, sensitif. Caranya mengutus seseorang, orang lain diwakilkan untuk menanyakan. Atau ada cara lain, ya, dia bertanya, ya, tidak menceritakan bahwa dirinya yang punya problem, tapi dia bertanya dengan bentuk, jika ada orang seperti ini, seperti ini, seperti ini, bagaimana hukumnya, meskipun itu dirinya sebenarnya. Ya, Rasulullah SAW menjawab problem tersebut, problemnya Ali radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, yaghsilu dzakarahu wa yatawaddo, hendaknya dia mencuci zakarnya, ya, mencuci zakarnya, kemaluannya, wa yatawaddo, dan berwudu, dan berwudu. Hadits ini muttafaq alaih. Perintah Nabi alaihi salatu wasalam kepada Ali untuk mencuci zakarnya ini menunjukkan najis. Tadi sudah disebutkan pada kaidah usul fiqh, jika ada perintah, pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib, ya, kecuali jika ada dalil yang bisa menggeser ini ke mustahab. Selama tidak ada, maka kita berjalan di atas hukum asal tadi bahwa perintah dari Nabi bersifat wajib. Nah di sini bersifat wajib. Ketika diwajibkan dicuci, berarti itu najis. Berarti itu najis. Dipetik pula dari hadis ini, Nabi merintahkan berwudu. Berarti madhi yang keluar itu adalah hadas kecil. Hadas kecil, ya, hadas kecil membatalkan wudu, diangkat dengan wudu, ya. Bagaimana mendeteksi madhi? Bagaimana sifatnya, cirinya? Madhi, ya, mani sudah kita dengar, ya, putih, kental ini pada laki-laki, ya, pada wanita kuning, encer, ya, dan seterusnya telah kita lewati tadi. Adapun madhi, sifatnya madhi itu bening. Madhi bening, ya, dan sifatnya melengket. Proses keluarnya ketika, ya, syahwat seseorang bangkit, ya, syahwat seseorang bangkit, bersyahwat, ya, kemudian ketika syahwat itu bangkit, madhi tidak keluar saat itu, ya. Tetapi ketika mereda, maka keluarlah madhi itu di ujung zakar, keluar di ujung zakar, bening. Apabila disentuh melengket, ya, ditarik melengket seperti lem gitu, itu madhi, ya, itu najis berdasarkan hadis Ali tadi yang kita pelajari, dan itu membatalkan wudu. Nah, sudah kita dengar hadis Ali tadi, madhi yang ada di zakar, di kemaluan, ya, wajib dicuci. Cara membersihkannya dicuci. Dicuci artinya tidak hanya disiram air, tetapi dicuci, ya, dibersihkan, dicuci, digosok, ya, hilangkan. Adapun madhi yang mengenai bagian tubuh lain selain zakar dan selain farji dan wanita, mengenai bagian paha kita misalkan, atau bagian tubuh lainnya, begitu pula jika mengenai pakaian, mengenai celana atau sarung, ya, pakaian, ada keringanan dalam hal cara membersihkannya, yaitu cukup dibersihkan dengan cara disiram air secukupnya, diguyuri air tanpa harus dicuci. Apa maksudnya tanpa harus dicuci? Disiramnya air saja, dan dengan air yang cukup, ya, lebih banyak daripada kadar madhi itu, sudah dibiarkan. Adapun jika dicuci, ya, jika dicuci artinya diperas. Jika dikatakan harus dicuci, berarti pakaian itu harus diperas. Diperas, itu dicuci. Jika pada tubuh, ya, digosok, itu dicuci namanya. Sementara, ya, ini keringanannya hanya disirami air, ya, tanpa dicuci. Jadi jika mengenai paha atau yang lainnya, disiram air saja yang cukup. Mengenai pakaian, disiram air saja yang cukup, tanpa dicuci. Keringanan ini bersumber dari sebuah hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam sunannya, dan At-Tirmidzi menilai hadis ini hasan sahih, juga Ibnu Majah dalam sunannya, dan hadis ini telah dinilai hasan oleh Al-Albani rahimahullah wa rahimal jami'. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada salah satu sahabatnya, yakfika, cukup bagimu, bi an ta'khudha kaffan min ma'in, mengambil seciduk air, fatamdhaha biha min thawbik haitsu tara annahu asabah, kemudian seciduk air itu engkau siramkan pada pakaianmu, fatamdahu biha min thawbik haitsu tara annahu asaba, engkau siramkan pada pakaianmu yang engkau ketahui, engkau lihat terkena madhi. Jadi perintah Nabi di sini hanya perintah menyirami bagian pakaian yang terkena madhi, dan Nabi tidak memerintahkan mencucinya. Nabi tidak mengatakan fagsilhu, cuci, tidak. Hanya mengatakan tamdah, siramkan, guyuri air. Ya. Berdasarkan hadis ini, Al-Imam Ahmad berfatwa pada salah satu riwayat dari beliau, Imam Ahmad, ini keringanan, ya, untuk membersihkan madhi pada pakaian ataupun bagian tubuh lainnya selain zakar. Dan pendapat Imam Ahmad ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah, ya, juga Syaukani, dan di masa ini Ibn Uthaymin, ya, Jadi beda apabila membersihkan zakar. Adapun zakar atau farji, ya, maka itu harus dicuci. Nah, jadi apa yang kami sampaikan ini keringanan membersihkan madhi pada pakaian atau bagian tubuh lainnya selain zakar, berdasarkan hadis yang telah disampaikan. Ya, ini yang roji wallahu alam. Meskipun dalam hal ini ada khilaf, karena jumhur ulama dan riwayat lain dari Ahmad tetap mewajibkan dicuci. Namun hadis yang disampaikan merupakan dalil yang menguatkan pendapat Imam Ahmad tersebut, ada keringanan ya dalam hadis itu. Naam. Kami cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.